خيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، terakhir kita bahas la naqbalu min kutubil fikhi wa min kutubit tafsir wal qisasil qadimati min as-sirati nabawiyyati illa ma thabata 'anillahi wa 'an rasulih. Kami tidak menerima kitab-kitab fikih, kitab-kitab tafsir, kisah-kisah sirah nabawiyah kecuali berdasarkan apa yang telah sabit dari Allah dan Rasulnya. Ini bukan berarti bahwa kita tidak membutuhkan ucapan para ulama, tetap kita membutuhkan, karena dari mereka lah kita bisa paham, karena mereka lebih tahu daripada kita, lebih dulu daripada kita. Ya, akan tetapi mereka tidak maksum. Apabila ada ucapan seorang imam bertentangan dengan hadis yang sahih, tentu kita ambil hadis yang sahih tersebut. Bagaimana ini perkataan Imam Syafi'i, perkataan Imam Ahmad, perkataan Imam Abu Hanifah. Kullu ma qultu wa sahal hadis fakhudhu bil hadis wa la tuqallidun. Setiap yang aku katakan ternyata bertentangan dengan hadis yang sahih, maka ambillah hadis yang sahih, jangan kalian bertaklid kepadaku. Maka wajib bagi kita meninggalkan ucapan Syahalbani apabila ucapan beliau bertentangan dengan sebuah hadis. Wajib bagi kita meninggalkan ucapan Syaikhul Islam apabila ucapan beliau bertentangan dengan ayat. Dan mungkinkah? Mungkin. Mungkin. Jangankan Syahalbani, jangankan Syaikhul Islam, jangankan Syaikhul Islam, jangankan Imam Syafi'i, Abu Bakar dan Umar pernah salah. Ya, para sahabat pernah salah. Orang per orang sahabat mungkin salah. Yang tidak mungkin salah adalah kesepakatan sahabat. Walakin la naqbalul hukma illa bidalilin sahih. Akan tetapi kita tidak menerima satu hukum kecuali berdasarkan dalil yang sahih. Ya, walaupun datang dari sifulan, tetapi berdasarkan hadis yang sahih, maka kita menerima. Jika tidak, maka kami tolak. Satu lagi, nomor 9. La naktubu fi kitabatina wa la nulki fi durusina wa la naktubu illa bil Qur'an atau hadis salihin lil hujjah. Kami tidak menulis di kitab-kitab kami. Kata beliau rahimahullah, kami tidak menyampaikan di pelajaran-pelajaran kami. Kami tidak berkhutbah, berbicara kecuali dengan Al-Qur'an dan hadis yang sahih sebagai hujjah. Ya. Berarti ketika ada di tulisan beliau, ketika dari ceramah beliau ternyata bertentangan dengan hadis yang sahih, tentu harus kita tolak. Ya, ucapan beliau bukan berarti bahwa seluruh tulisan kami, seluruh ucapan kami, seluruh pelajaran kami sahih semua. Tidak, bukan itu maksud beliau. Maksud beliau adalah yang kami pegang selama ini, baik berupa tulisan, ucapan, pelajaran, khutbah, adalah berdasarkan Al-Quran dan hadis yang sahih. Ternyata ada satu dua ucapan kami, tulisan kami bertentangan dengan hadis yang sahih, maka harus ditinggalkan. Wa naqrahu ma yusjaru min kathirin min al-wa'idin min al-aqasis al-batila wa min al-ahadis al-za'ifa wal-mawdu'ah. Dan kami membenci apa yang datang dari para penasihat. Orang-orang yang tukang nasihat. Jadi setiap ceramah isinya nasihat, enggak suka itu kami. Ya, cukup nasihat kami adalah Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Sunnah. Maka kami tidak butuh dengan para penasihat ini. Ya, tanpa bawa ayat, tanpa bawa hadis, Nasihat saja saudara-saudara, mari sholat, mari nasihat, nasihat. Kami tidak butuh. Ya. Banyak kan hari ini nasihat saja. Ceramah-ceramah yang kita dengar hari ini nasihat. Ya. Ketika nasihat itu datang dari Al-Qur'an dan Sunnah, maka ini sebagus-bagus nasihat. Tetapi ketika nasihat itu diramu dengan ucapan mereka, diramu dengan orasi mereka, karena dia orator yang bisa membuat orang menangis. Nah, ini yang kami tolak. Ini yang kami tolak. Dibacakan ayat tidak nangis, dibacakan hadis-hadis Nabi tidak nangis. Begitu dia yang nasihatin, orang pada nangis. Oh, berarti ucapan dia lebih hebat dari Al-Qur'an dan Sunnah? Ucapan dia lebih hebat dari kalam Allah, kalam Rasul? Nah, ini yang lima. Karena ada servis oleh iblis datang ke situ. Ya, bacakan ayat enggak nangis. Wa min al-aqasisil basira, dan kami juga menolak para tukang kisah itu. Para pendongeng itu. Nah, isinya dongeng. Gara-gara kemarin saya ketemu sama direktur pesan dia ini di mau sedekah gitu. Kemarin lagi cerita. Awesome. Awesome. Ya. Kami tolak. Kami tidak seperti itu. Kami memakai Al-Qur'an dan Sunnah ala fahmi sahabat. Tidak butuh lagi kisah-kisah. Apa tidak cukup kisah kedermawanan Abu Bakar, Umar, malunya Utsman bin Affan, kisah tentang Asiyah, Maryam, sahabat Nabi. Itu tidak cukup itu. Masih perlu kisah-kisah yang terjadi hari ini, ya, yang entah benar entah fiktif. Kita tidak perlu kisah-kisah ini. Yang terakhir, wa min al-ahadits dha'ifati wal mawdu'ah, kami juga tidak butuh, tidak perlu dengan hadis-hadis dhaif dan hadis-hadis mawdu', hadis-hadis palsu. Walaupun membuat orang menangis. Ya. Bahkan Imam Ahmad menangis. Bahkan Syarbani menangis. Ya, mendengar khatib berceramah, ya, membawakan hadis palsu. Ya, beliau tahu kalau hadis itu palsu, tapi memang isinya melembutkan hati, isinya bisa mempermainkan hati manusia. Ya, maka orang sekuat Syahalbani ilmunya, tapi hatinya tidak kuat, buktinya menangis. Maka hati manusia itu lemah. Jangan mau diumbang-ambingkan. Ya, ya, hanya itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan? Silakan. Dan membuat cerita bagaimana akan membuat boleh. Boleh. Misalnya kita ingin mengajarkan logika kepada anak. Ya. Pak Ali punya kerbau 3, kemudian beli lagi kerbau 5, kerbau Pak Ali jadi berapa? Seperti ini boleh mengajarkan logika. Tentu si anak juga tahu kalau itu bohong. Nah, mungkin anak, Pak Ali orang mana Pak? Kan nggak anaknya begitu, nggak akan ke situ. Ya, soalnya kerbau itu, nggak ceritanya kan? Tetapi logika daripada cerita itu. Kalau punya 3, beli lagi 5, jadi berapa? Boleh. Ini barusannya pandang yang benar-benar yang baik, Pak. Atau cerita-cerita pun, jalan itu nggak boleh. Oh, kalau memang betul cerita, kemudian untuk dinikmati cerita itu, mau panjang, mau pendek, sama-sama harus. Maksudnya, mau novel, mau cerpen, sama. Kalau yang panjang kan novel. Kalau yang pendek kan cerpen. Sama-sama harus. Novel Islami haram, cerpen Islami haram. Tarekat Sufi macam-macam. Karena memang tidak dari Nabi, maka ya itulah macam-macam. Kalau dari Nabi, sunnah satu. mau di ujung barat, ujung timur, sama. Ya, kita ketemu dengan orang-orang salaf di Saudi, di Yordania, sama. Cara sholatnya, cara sujudnya, akidahnya, di mana Allah berada, itulah semua. Kalau sufi, karena bukan dari Nabi, iya beda-beda. Ada Torekot Naqsabandiyah, ada Qadiriyah, ada Yazidiyah, ada Bahaiyah, ada macam-macam. Macam-macam, tergantung gurunya. Akan muncul lagi. Torekot, Qadiriyah, kemudian yang berpengaruh dia, Yazid al-Bustami. Nah, lalu jadilah Yazidiyah. Ya, dan terus. Ya, kita katakan bahwa tidak ada kebaikan kecuali yang datang dari Allah dan Rasulnya. Hati belum tentu baik. Ya. Orang-orang jahat, orang-orang kafir, mereka punya hati. Ya. Mereka melakukan sesuatu dengan hatinya. Apa kemudian hak? Ya. Tidak, hati itu bukan patokan kebenaran. Kebenaran adalah qaulullah wa qaulur rasul. Mana yang harus didahulukan bagi seorang istri, perintah Allah atau perintah suami? Perintah Allah. Perintah Allah. Ya. Tidak ada yang bisa mengalahkan hak Allah. Maka walaupun suami melarang, tapi karena Allah menyuruh para wanita untuk memakai jilbab, ya harus pakai jilbab. Ya. Walaupun suami menyuruh, merengek, memaksa, tapi karena Allah melarang minum khamar misalnya, tetap tidak boleh minum. Gitu. Suami dan ibu, suami lebih besar suami daripada ibu. Bagi seorang wanita ya, lebih besar suami daripada ibu. Kalau toh boleh sujud, maka para istri disuruh sujud kepada suami. Enggak ada para anak disuruh sujud kepada orang tua, enggak ada. Ya, istri disuruh sujud kepada suami kalau boleh sujud. Ya. Iya, itu perintah Allah. Perintah Allah. Ketika seorang istri tidak puasa sunat karena suaminya di rumah, dia sedang taat kepada siapa? Taat kepada Allah. Karena yang membuat aturan itu adalah Allah. Ya. Maka dari kasus ini tidak boleh dilarikan kemana-mana. Berarti Allah, berarti suami nomor satu, enggak? Ya, ini dalam rangka kita taat kepada Allah. Itu. Bukan berarti hak suami lebih besar dari hak Allah, tidak. Salah satu penyebab firqah-firqah dolal seperti itu. Jadi melihat satu kasus disimpulkan. Melihat satu kasus disimpulkan. Enggak boleh. Kasus berhenti sampai di situ. Jangan disimpulkan. Biarkan Allah dan Rasulnya yang menyimpulkan. Gitu. Kita jangan menyimpulkan. Lihat ahli dolal, lihat ahli bidah. Melihat satu kasus lalu menyimpulkan. Nabi saja memperingati selamatnya Nabi Musa dengan cara puasa 10 Muharram. Ya. Kan Nabi memperingati. Lalu disimpulkan. Berarti memperingati kejadian-kejadian dengan cara puasa, dengan cara ibadah, dengan cara ceramah boleh. Dari kan ke mana-mana. Ini batin. Hidayah itu apakah harus dicari atau disuruh? Tidak mungkin orang dapat hidayah kecuali itu kehendak Allah. Kalau yang dimaksud hidayah itu taufik. Tapi kalau yang dia maksud hidayah itu bayar, harus dicari. Kan hidayah ada dua dalam hal ini. Ada banyak sudah kita bahas. Dalam hal ini ada hidayah itu taufik, ada hidayah itu bayar. Hidayah itu taufik ada di mana? Ada di tangan Allah. Seseorang akhirnya masuk Islam atau tidak, itu hidayah itu taufik. Seseorang akhirnya mau sholat atau tidak, itu hidayatul taufiq. Seseorang akhirnya masuk surga atau neraka, itu hidayatul taufiq. Ada di tangan Allah. Siapapun tidak bisa ikut campur. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa ikut campur. Adapun hidayah, bagaimana cara sholat yang benar, cara puasa yang benar, cara melempar jumrah yang benar, ini hidayatul bayan ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harus kita cari. Tanpa mencari tidak mungkin kita dapat. Ya. Tanpa mencari tidak mungkin kita. Mohon dijelaskan maksud bahwa kita tidak boleh memberikan wasiat kepada orang tua dan ahli waris. Seperti apa misalnya? Kalau aku mati, nanti mobil yang biasa aku pakai ini berikan kepada anak tertua. Ini tidak boleh. Ini wasiat kepada ahli waris. Kalau bapak mati, maka berikan kepada anak yang paling bungsu 100 juta. Ini tidak boleh. Memberikan wasiat kepada ahli waris tidak boleh. Termasuk pada bapak, pada ibu, pada istri, pada anak, 5 itu kan. Yang pasti dapat wariskan 5. Bapak, ibu, suami, istri, anak. Tidak boleh dapat wasiat. Karena sudah dapat waris. Kalau aku mati, maka mobil yang biasa aku pakai ini berikan tetangga sebelah. Boleh enggak? Boleh. Karena tetangga bukan ahli waris. Atau kepada keponakan. Atau siapapun selain dari mana. Kalau dihibahkan dari sebelum dia sakit, dihibahkan dahulu sebelum dia meninggal kepada salah satu anaknya, itu adil boleh? Oh, hibah harus, hibah pemberian hadiah harus adil. Nu'man bin Bishr diberi hadiah oleh bapaknya Bishr, lalu minta disaksikan oleh Nabi. Lalu Nabi bertanya, apakah anakku yang lain juga diberi hadiah? Dijawab tidak, hanya Nu'man saja. Lalu Nabi mengatakan, aku tidak mau menjadi saksi atas perbuatan maksiat itu. Berarti memberikan hadiah kepada seorang anak yang lainnya tidak diberi, maka ini adalah maksiat. Harus adil. Ya. Kalau begini tuh, itu wasiat yang berupa bukan harta. Wasiat yang bukan harta, enggak masalah itu. Pada siapa aja. Ya. Itu sebelum mati ya. Nanti kalau saja meninggal, tidak kaya datang, bukan harta-hartanya. Tapi itu sama sekali. Apakah itu juga ada wasiatnya? Tidak. Wasiat yang batil tidak boleh dijalankan. Wasiat yang batil tidak boleh dilaksanakan. Wasiat ini tentu batil karena melanggar syariat, membagi sama rata, padahal ada laki ada yang perempuan, misalnya ya, atau bahkan dia kafir, mestinya nggak dapat waris. Kok dikasih juga, maka ini batil, tidak boleh dijalankan. Ya? Sama, tidak dapat. Bapaknya kafir, anaknya muslim, tidak dapat. Bapaknya muslim, anaknya kafir juga tidak dapat. Ya. Intinya seorang muslim tidak boleh mewarisi bapaknya yang kafir, seorang yang kafir tidak diwarisi oleh yang muslim, dan kemudian sebaliknya. Habis? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.